الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله كتاب السهدي حديث yang ketiga di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Ditegakkan Islam di atas lima pilar. Yang pertama, syahadat, persaksian tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah dan Muhammad alaihi salatu wassalam Rasulullah. Dan ini sudah kita bahas. Kemudian menegakkan salat. Kemudian menjalankan ibadah puasa. Dan mengeluarkan zakat. Pada pilar yang keempat. Pada kajian subuh kali ini kita akan lanjutkan kepada sisa pilar yang terakhir. Wa hajjul bait. Rukun yang kelima adalah menegakkan ibadah haji. Ibadah haji, ikhwani hafizakumullah, merupakan syiarnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti ibadah haji ini sudah dilakukan oleh umat manusia sejak tegaknya Ka'bah. Berjalan terus-menerus sampai datangnya Islam dan berlanjut hingga zaman ini. Dan ibadah haji tetap akan dilaksanakan selagi ada muslim dan mukmin di muka bumi. Bahkan sampai terjadinya fitnah yang besar. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, begitu pula Dajjal. Kaum muslimin masih melaksanakan ibadah tersebut. Dan di antara salah satu tanda hari kiamat, sudah tidak ada manusia yang berangkat ke Baitullah. Ini sudah tanda-tanda dekatnya kehancuran. Karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "La taqumu sa'ah illa 'ala syiraril khalq." Kiamat terjadi kepada orang-orang yang paling jelek. Jika tidak ada seorang muslim dan mukmin di muka bumi. Berhentinya haji merupakan tanda dekatnya kehancuran. Dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "La taqumu sa'ah hatta la yahujjal bait." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai stop. Enggak ada yang datang. Umat manusia melaksanakan ibadah haji. Sehingga pada pilar yang kelima ini kita ambil beberapa poin. Yang pertama, apa definisi haji? Arti haji bisa kita lihat dari dua sisi. Dari sisi bahasa, etimologi Arab, dan dari istilah syar'i. Dari sisi bahasa Arab, yang dimaksud haj adalah al-qasd. Artinya pergi untuk satu tujuan atau maksud. Ini secara bahasa. Haj artinya pergi, jalan, berangkat. Kepada satu tujuan atau maksud. Ini secara bahasa. Secara istilah syar'i, at-ta'abbud lillah. beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ikhlas. Menjalankannya bukan karena riya, ingin dipandang umat manusia, ingin dipuji, ingin mendapatkan gelar ha alias haji. Dia laksanakan tidak lain dan tidak bukan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. At-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah bi'ada'i manasikil hajj. Dengan melaksanakan manasik haji. Beribadah kepada Allah banyak. Di sini diperkhusus dengan melaksanakan manasik haji. Fi makanin makhsus, di tempat-tempat tertentu. Tawaf di mana? Di Baitullah, di masjid. Memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah itu pindah. Sa'i di mana? Safa menuju Marwah. Berapa kali putaran? 7 kali putaran. Setelah itu wukuf di mana? Arafah. Di tempat-tempat. Kemudian setelah itu mabit di 2 tempat. Di mana? Muzdalifah dan Mina. Kemudian melempar jumrah di mana? Aqabah. Dan di beberapa tempat-tempat yang lain. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan manasik hajj di tempat-tempat tertentu. Wa fi waqtin makhsus. Dan di waktu-waktu yang sudah dijelaskan. Waktu tertentu, waktu khusus. Kapan waktunya melaksanakan ibadah umrah yang digandengkan dengan ibadah haji? 3 bulan. Dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan pusatnya di bulan Dzulhijjah. Ini waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji yang digandengkan dengan umrah. Nah. Ala ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini definisi haji secara lengkap, sempurna, komplit. Beribadah kepada Allah dengan melaksanakan ibadah manasik pada waktu-waktu tertentu di tempat-tempat khusus sesuai dengan aturan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, hukumnya haji adalah wajib dari 3 hal. Wajib dari Al-Quran, wajib dari As-Sunnah, dan wajib dari ijma' para ulama, konsensus di antara mereka. Dari Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 97. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, walillahi ala nasi hajjul bait. Melaksanakan haji adalah kewajiban bagi umat manusia kepada Allah. Walillahi ala nasi hajjul bait. Man istata'a ilaihi sabila. Tentunya bagi yang sanggup untuk melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Di sini dijelaskan bahwasanya ibadah haji itu wajib bagi umat manusia kepada Allah. Bagi yang mampu, bisa, sanggup melaksanakan perjalanan ke kota Makkah. Faman kafara fa innallaha ghaniyun anil alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, enggak butuh dengan kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli. Barang siapa yang mengkufuri, mengingkari kewajiban ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak memerlukan dari alam semesta. Kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak butuh dengan umat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan hamba. Kita yang butuh kepada Allah. Maka dari ayat tersebut, menjelaskan bahwasannya haji wajib. Begitu pula yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Al-Baqarah ayat 196. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa atimmu al-hajja wal-umrata lillah. Sempurnakan, genapi haji dan umrahmu kepada Allah. Ini perintah untuk menyempurnakan haji dan umrahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari Al-Quran. Dari As-Sunnah hadis yang kita bahas. Yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Kemudian yang ketiga, ijma. Para ulama sepakat umat ini bahwasanya haji adalah wajib. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, syarat sahnya haji ada lima. Dan lima syarat ini harus ada. Kalau satu gugur, maka enggak sah hajinya. Kelima-limanya ini harus ada pada orang tersebut. Syarat yang pertama, al-Islam. Beragama apa? Beragama Islam. Kebalikan daripada Islam apa? Kafir. Baik Yahudi, Nasrani, atau musyrikin. Penyembah berhala. Enggak sah bagi mereka ibadah haji kalau mau mereka mau melaksanakan. Enggak sah. Karena Islam merupakan syartun li sihhatil ibadah. Karena Islam ini merupakan syarat penting untuk diterimanya ibadah. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, al-aql. Artinya apa? Berakal. Kebalikan dari berakal, al-majnun, gila. Orang gila, la tajib alaihim al-hajj. Gak wajib bagi mereka haji. Kalau maksa untuk melaksanakan haji pun, hajinya enggak sah. Kenapa? Li'anna al-akla masdar at-taklif. Karena akal ini merupakan sumber bebannya syariat. Akal ini merupakan sumber dibebaninya syariat. Enggak ada akal, maka enggak ada syariat bagi dia. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-bulugh. Artinya apa? Balek. Dia muslim, dia berakal normal. Kemudian yang ketiga, al-bulugh, balek. Kebalikannya, berarti anak kecil apa? Enggak wajib. Anak kecil enggak wajib. Dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, rufi al-qalam an thalath, diangkat pena dari tiga manusia. Dari tiga golongan. An-saghir hatta yablugh. Anak kecil sampai dia balik. Wa an-na'im hatta yastayqidh. Orang yang tidur sampai dia bangun. Wa al-majnun hatta yufiq. Orang yang gila sampai dia sadar. Maka dari hadis ini, ikhwani afidhakumullah, enggak wajib anak kecil melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau melaksanakan ibadah haji, sah apa enggak sah? Jawabannya sah. Ini perbedaan antara yang kedua dengan yang ketiga. Kalau orang gila, enggak wajib melaksanakan, enggak sah, enggak dapat pahala karena enggak ada akal. Tapi kalau anak kecil enggak wajib, tapi ketika melaksanakan ibadah haji, hajinya sah. Dan yang berniat adalah walinya. Siapa? Ayah ataupun ibu. Yang meniatkan adalah walinya. Dan mendapatkan pahala. Pada suatu ketika seorang wanita, rafa'at sobiyan, mengangkat anaknya di hadapan Nabi SAW, masih bayi. Perempuan tersebut mengangkat bayinya di hadapan Rasulullah sambil mengatakan, Ali hadha hajj. Wahai Rasulullah, apakah bagi anak ini ibadah haji? Nabi SAW mengatakan, Na'am walaki ajrun. Ya. Dan anti mendapatkan pahala. Jadi anaknya dapat pahala, begitu pula orang tuanya yang menghajikan anak tersebut. Walaupun di sini, ikhwani afidhakumullah, tetap kewajiban hajjul Islam tidak gugur bagi anak tersebut. Artinya ketika balig, dia kembali diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika kecil dia haji sah, mendapatkan pahala. Tapi kewajiban hajjul Islam, haji dalam Islam belum gugur sampai dia balig. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ayyu masabiyyin hajja thumma balagha fa 'alaihi hajjatun ukhra." Anak kecil manapun ketika haji kemudian setelah itu balig, maka dia harus haji kembali. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ikhwani afidhakumullah, al-hurriyah. Orang yang bebas. Kebalikannya apa? Hamba sahaya. Budak. Enggak wajib bagi mereka haji. Budak muslim enggak wajib. Li'annal abda la yamlik nafsah. Karena hamba sahaya itu tidak memiliki dirinya. Karena dirinya punya siapa? Punya tuannya. Akan tetapi bagi hamba sahaya, ketika melaksanakan ibadah haji dengan izin tuannya, maka hajinya apa? Hajinya sah. Dan sekali lagi, budak hukumnya sama dengan anak kecil. Nabi SAW bersabda, Ayyuma abdin hajja thumma u'tiqa. Budak manapun yang berangkat haji, kemudian setelah itu dia bebas. Bisa dibebaskan oleh majikannya, atau dia cicil, dibayar. Sampai waktu tertentu. Sampai nominal yang diinginkan. Setelah dia bayar, dia bebas. Fa'alihi hajjatun ukhra. Dia harus haji kembali. Berarti budak ketika melaksanakan ibadah haji sah mendapatkan pahala, tapi kewajiban haji di dalam Islam belum apa? Belum gugur sampai dia merdeka. Ketika merdeka dia haji kembali. Ini yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, al-istita'ah. Kesanggupan. Bisa. Sebagaimana pada ayat yang sudah kita sebutkan di atas. Bagi yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Dan kesanggupan ini, ikhwani afidhakumullah, bisa jadi dari perbekalan. Dia enggak punya makan, enggak punya minum, enggak ada sesuatu yang dia bisa bawa untuk mengantarkan dia sampai ke tempat tersebut. Maka enggak wajib. Atau tidak sanggup dari sisi kendaraan. Enggak punya unta, enggak punya kuda, enggak punya himar, keledai yang dipergunakan untuk mengendarai sampai tiba di kota Makkah. atau pada zaman sekarang enggak punya mobil atau enggak punya sepeda motor atau yang lebih jauh tidak mampu menaiki kapal di lautan atau tidak bisa untuk membeli tiket pesawat. Maka ini enggak wajib bagi mereka karena enggak mampu. Atau ketidaksanggupan dari sisi fisik, sakit. Tua renta. Baik kakek ataupun nenek. Jalan saja sudah enggak bisa. Ini enggak mampu. Atau disebutkan oleh para ulama, adamu amni tariq. Jalan yang tidak aman. Sebuah negara yang berkecamuk peperangan. Bandara ditutup. Maskapai penerbangan enggak ada yang jalan. Kotanya diblokade. Berkecamuk peperangan. Kalau dia menjalankan ibadah haji berjalan sampai ke Baitullah, resiko besar. Atau bahkan mungkin dia khawatir untuk meninggalkan anak-anak dan istrinya dalam rumah. Karena tidak ada yang keamanan. Maka ini pun juga dikategorikan tidak sanggup. Atau bagi seorang wanita, tambahan ketika tidak ada apa? Mahram. Walaupun wanita tersebut kaya, dianggap tidak sanggup. Orang itu kaya, perempuan, tapi tidak ada mahram, maka dianggap sebagai seorang yang tidak sanggup. Karena Nabi SAW bersabda, La yahilli imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Luar biasa. Enggak halal kata Nabi SAW. Wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Antusafira thalathata ayyam. Dia berjalan, safar, bepergian jauh selama 3 hari. Fasa'idan atau lebih. Illa wa ma'aha ibnuha, kecuali harus bersama anaknya, bapaknya, zaujuha, suaminya, au akhuha, atau saudaranya, au mahramin minha, atau bersama dengan mahramnya. Maka ini kewajiban bagi para suami. Bahkan suatu ketika ikhwani afidhakumullah, para sahabat berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi, berperang di kancah peperangan. Kemudian sahabat itu berkata, Ya Rasulullah, imra'ati kharijah lil hajj. Wahai Rasulullah, saat ini istriku aku dikabari, sedang keluar dari rumah untuk melaksanakan perjalanan menuju ibadah haji dari kota Madinah, menuju ke Mekah. Sahabat tersebut sedang di tengah-tengah peperangan. Nabi SAW bersabda, intaliq. Jalan kamu sekarang. Fahujj ma'ah. Hajjilah engkau bersama dia. Padahal ikhwan yang afidhakumullah, keluar dari peperangan itu merupakan dosa besar. Dalam perkara ini Nabi SAW perintahkan kepada dia, jalan kamu sekarang. Temani istrimu, laksanakan ibadah haji. Maka perempuan harus adanya mahram. Para ulama mereka mengatakan, kalaupun perempuan melaksanakan ibadah haji, hajinya sah. Walaupun tanpa mahram. Hajinya apa? Sah. Akan tetapi dia berdosa. Bisa jadi berkurang pahala hajinya. Sayang. Sekali lagi, kalau menjalankan ibadah umrah, ibadah haji sah. Ibadahnya. Akan tetapi perempuan tersebut berdosa. Ini 5 syarat. Yang pertama apa tadi? Muslim. Atau muslimah. Nah, kebalikannya kafir atau kafir. Yang kedua, berakal. Kebalikannya majnun. Gila. Yang ketiga, balig. Kebalikannya anak kecil. Kemudian yang keempat, merdeka, bukan hamba sahaya. Kemudian yang kelima adalah kesanggupan. Nah, fadilah haji, ikhwani hafizakumullah. Banyak sekali, kita ambil 4 saja, kemudian kita tutup majlis ini. Fadilah haji yang pertama merupakan amalan yang afdal. Amalan yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Merupakan amalan yang utama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi ditanya, ayyul amali afdal, apa amalan dalam Islam ini yang utama, yang paling afdal? Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, al-imanu billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, thumma madha, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi bersabda, al-jihadu fi sabilillah, menjalankan jihad di jalan Allah. Kemudian Nabi ditanya untuk ketiga kali, thumma madha, amalan apa lagi yang afdal dalam Islam? Nabi bersabda, hajjun mabrur, haji yang diterima. Ini merupakan amalan yang mulia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, mewakili jihad fi sabilillah. Mewakili apa? Jihad. Jihad ini amalan Islam yang paling tinggi. Yang mewakilinya apa? Haji. Artinya ibadah haji ini menyamai pahala jihad. Dalam sebuah hadis, Aisyah bertanya istri beliau, ya Rasulullah, ala naghzu wa nujahid ma'akum. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah boleh kita berjihad dan berperang bersama antum? Ini wanita para sahabat, memiliki keberanian yang luar biasa. Apakah boleh kita berangkat berjihad dan bertempur bersama engkau dan para sahabat? Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, lah, enggak boleh wahai Aisyah. Walakin ahsanu al-jihad wa ajmaluhu. Akan tetapi jihad yang paling baik dan yang paling indah adalah hajjun mabrur. Maka jihadnya kaum wanita adalah haji. Jadi wanita yang ingin menjalankan jihad fisabilillah bukan bertempur, bukan berperang, bukan angkat pedang, bukan melempar lembing. Akan tetap ya, menjalankan ibadah dengan melakukan perjalanan ke Baitullah. Kemudian Aisyah mengatakan, fala ada al-hajj. Setelah ini, dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, aku tidak pernah meninggalkan haji. Setelah mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah tidak pernah meninggalkan haji pada setiap tahunnya. Setelah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini merupakan jihadnya kaum wanita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani hafizakumullah, sababun li maghfirati dhunub, sebab diampuninya dosa. Sebab diampuninya dosa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man ata hadzal bait, barang siapa yang mendatangi rumah ini. Maksudnya rumah ini apa? Baitullah, Ka'bah, Masjidul Haram. Lam yarfuz wa lam yafsuk, tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata jelek, tidak bertengkar, tidak bermusuhan, tidak menghina orang lain, tidak menghibah, tidak berbuat namimah dalam hajinya. Walam yafsuk, dia tidak berbuat kefasikan, kemaksiatan, kesalahan. Raja'a kayum waladathu ummu, maka akan keluar dosa-dosanya seperti dilahirkan oleh sang ibu. Barang siapa yang haji mendatangi rumah ini, tidak merusak pahala hajinya dengan dosa, maksiat, kefasikan, kesalahan, akan keluar dosa-dosa dari dirinya. Diibaratkan seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibu. Masya Allah. Ini pahala jihad, pahala haji. Kemudian yang keempat, yang terakhir, merupakan sebab masuknya ke dalam surga. Sebab masuknya ke dalam surga, hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa al-jannah." Dan haji yang diterima tidak ada balasan melainkan surga. Haj mabrur, haji yang diterima, bagaimana kita tahu haji tersebut diterima atau tidak? Ya dilihat. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi tuntunan atau tidak. Maka wajib untuk belajar. Terlebih lagi hari-hari ini musim haji, mempelajari bagaimana. Teori pelaksanakan ibadah haji sebelum berangkat ke sana. Maka hajjul mabrur, haji yang diterima, haji yang sukses, haji yang berhasil, tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Ini yang mungkin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk kesempatan berikutnya kita akan memasuki pada hadis yang keempat. Ila huna walhamdulillah.